قال المؤلف رحمه الله تعالى هكذا بس لنجد بسكي اسم التفضيل. والاسم التفضيل باعتبار اللفظ ثلاث حالات. كنت اسم تفضيل إليها بإلاقاتي عن نتيجة أدان. كنت اسم تفضيل إليها بإلاقاتي عن نتيجة أدان. لفظ الأولى المتامة يكون مجردا من آل والإضافة. Pertama, dia kosong dari al dan kosong dari idopah. Lafaz isim tabdilnya kosong dari al dan kosong dari idopah. Ini yang pertama. Kosong dari al serta kosong dari idopah. Apa yang harus dilakukan terhadap isim tabdilnya? Wahina idin yajibu ayakuna mufrodan mudhakkar. Masya Allah. Ketika begini keadaannya, dia wajib lafadznya itu mufrad mudzakkar. Tidak boleh antum mutanakan, tidak boleh antum muanaskan. Ya, jadi bagaimanapun naat manutnya, ini maksudnya nanti. Kalau manutnya sebelumnya, yang penting dia tidak beran, tidak beridokan. Kalau dia menjadi naat, maka tidak ikut mudzakkar, muannas atau mutana atau jamak sebelum manutnya. Paham? Dia tetap apa? Dia tetap apa? Mufrad mudzakkar. Itu maksudnya kalau tersusun dalam kalimat. Wa yutabadahu bi min. Ah. Dan biasanya setelahnya didatangkan min. Jadi akbar min, atwal min. Kan ini biasanya. Misalnya kita bilang Ahmad atwal min Mubar. Iya? Ahmad atwal min Mubar. Atau Mubar atwal min Ahmad. Jadi kalau dia kosong dari al, kosong dari idopah, biasanya setelahnya ada apa? Min. Perhatikan baik-baik. Biasanya setelahnya ada min. Ya, jarotan lil mufaddal alai. Dia menjar yang diutamakan atasnya. Maksudnya menjar setelahnya. Ya tadi itu. Mubar afdal min Ahmad. Paham? Siapa yang afdal? Ini ada dua rukun ini. Ada isim tafdil, ada mufaddal, ada mufaddal alai. Isim tafdil akwal. Mufaddal yang diutamakan mubar. Tangga ini lebih tinggi. Yang diutamakan atasnya Ahmad. Begitu maksudnya. Aini mufaddal alai dijar dengan min. Dijar dengan apa? Min. Iya. Waqau lihal ini nahu qawli ta'ala la yusuf wa abuhu ahabbu ila abina minna. Iya. Dijar dengan min. Minna. Waqaulu ta'ala kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalu qataruf tumuha wa tijaratun wa amwalu niktaruf tumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawunaha. Itu semua banyak sekali itu. Ahabba ilaikum mufrad mudzakkar. Padahal tadi ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada saudara-saudara, ada istri-istri. Paham kan? Ya, tapi semuanya setelahnya dibilang apa? Ahabba. Mufrad mudzakkar. Ilaikum minallahi wa rasulihi. Paham? Dijar dengan apa itu? Dijar dengan apa? Min. Waqadatu hadapu min. Dan kadang dihilangkan minnya. Wa madhuluha. Kadang dihilangkan min dan yang dia masuki. Berarti hilang min dan al-mufaddal alaih. Itu maksudnya. Kadang dihilangkan min dengan apa? Yang mufaddal alai yang dia masuki. Kadang lihat wal akhiratu khairu wa abqa. Enggak ada minnya. Tak? Wal akhiratu khair wa abqa. Khair kan apa? Isim tafdil. Yang dihilangkan apa? Hamzah. Hmm. Iya, wa qad ja'al had wal itsbat. Kadang datang penghilangan dan penetapan. Ana aktsaru minka malan wa azzu nafaro. Lihat yang sebelumnya aktsaru minka ada minnya, selainnya wa azzu nafaro enggak ada minnya. Paham? Enggak ada apa? Minnya jelas, kadang hilang kadang tidak dihilangkan. Asania yang kedua, kedudukannya tempatnya ayakuna fihi al, ada alnya, ada alnya, maka apa yang terjadi? Fayajibu ayakuna mutabaqan limausufihi. Kalau dia punya al, maka wajib sama dengan yang dia sifati. Artinya, mu'annas, mu'annas, mudakar, mudakar, mufrad, mufrad, mutana, mutana, jama', jama'. Itu kalau dia apa itu? Kalau dia apa? Beral. Harus sama dengan sebelumnya terus. Ya? Wa la yuta ma'ahu bimin. Dan tak datang setelahnya dengan apa? min, ini dia. Nah, contoh Muhammad al-Afdal. Kalau Muhammadan, ah kan Muhammad al-Afdal. Kalau Muhammadan, ah al-Afdalan. Muhammadun al-Afdalun. Paham? Atau al-Afadil. Jamak. Pokoknya jamak, jamak. Mu'annas, mu'annas juga. Lihat, wa Fatimatu al-Fudla. Kan Afdal, mu'annasnya apa? Fudla. Seperti Akbar, mu'annasnya Kubro. Jelas? Jelas ya? Kalau Fatimatani, al-Fudlayani. Kalau Fatimatun, al-Fudol. Karena jamak. Fudla bisa dijamak, taksir menjadi Fudol. Paham gak ini? Bisa juga untuk jamana salim. Jadinya apa? Al-Fudlayat. Awil Fudol. Lihat setelahnya itu nanti. Wazaidan al-Afdolan, Wazaidun al-Afdolun, Walhindatu al-Fudlayat. Awil Fudol. Boleh dua. Yang dia boleh jamak taksir, boleh juga jamana salim. Wa ammal itiyanu ma'uh bimin ma'aktironihi bi'al fi qawlil a'syah. Adapun dia digandengkan, didatangkan bersama min, padahal ada alnya dalam ucapannya al-Asha. Dia bilang walasta bil aktsari minhum haso wa innamal izzatu lil kafiri. Mana dia al bil aktsari minhum? Dia pakai kenapa al terus ada apanya min? Gimana ini? Kata beliau fakur rija, maka dia diberikan jalan keluar di tahrid ala ziyadati al. Di sini alnya zaidah. Aw anna min muta'alliqu bi aktsar nakira mahdhufa. Paham? Atau jadi antum katakan pertama al pada al aktsar apa? Za zaidah. Atau min tidak terkait dengan al aktsar, tapi terkait dengan aktsar yang nakira yang dihilangkan. Jadi asalnya ini bil aktsari aktsar minhum. Paham antum? Jadi ada aktsar yang dah pakai al yang hilang. Jelas? Jelas ini? Ini masya Allah. Ini jalan keluarnya. Nakira mahdhufa. Mubdalan min aktsar al-mawjudah, sebagai ganti dari aktsar yang yang ada. Jelas? Digantikan, bukan sebagai ganti. Digantikan dengan aktsar yang yang ada. Digantikan dengan aktsar yang ada. Maksudnya dicukupkan dengan itu. Tidak perlu didatangkan yang dihilang, dihilangkan. Jelas? Atalit yang terakhir. Ya, yang terakhir ayakuna mudofa. Dia datang dalam bentuk mudof. Jadi kan tiga ini tanpa al, tanpa idofah, beral dan beridof, beridofah. Paham? Tiga. Gimana kalau dia datang beridofah? Kata beliau, fa in kana idofatuhu li nakira. Dirinci. Kalau dia idofahnya ke nakira, maksudnya mudof nilainya apa? Mudof nilainya nakira. Maka apa? Ultuzima fihi ifrat wa tadkir. Maka selalu mufrad mudzakkar. Kalau diidopakan kepada nakirah, maka selalu apa? Mufrad mudzakkar. Kama yulzamani mujarrad, sebagaimana itu diwajibkan pada yang kosong dari idopa. Ya, yang kosong dari idopa dan kosong dari al. Kenapa? Listihwa. Antum bilang di situ apa? Kalau saya ya, jadi dengar baik-baik cetakan saya. Listihwa ihima fit tankir. Listihwa ima fit tankir. Antum? Salah betul punya ku ini. Cetakan bagus tapi salah. Paham? Ada haknya. Hapus Anwar. Iya. So nanti bingung antum di Kalimantan Anwar. Hapus memang. Jadi yang benarnya listiwa ima, listiwa ihima fil mufrad. Listiwa ihima fit tankir. Karena keduanya sama dalam hal apa? Nakira. Keduanya sama dalam hal apa? Nakiro. Jelas ya? Karena kan idopa kepada, kalau ada kata mudof kepada nakiro, apa hukumnya? Nakiro atau marifat? Kalau ada kata mudof ke nakiro, marifat atau nakiro? Hah? Nakiro. Yang marifat itu kan kalau idopa ke marifat yang telah disebutkan di atas. Kan begitu? Kalau ke nakiro, tetap nakiro. Paham gak nih? Maka dia nakiro sama. Walazimatil mutobako. Dan selalu sama fil mudhaf ilaihi pada mudhaf ilainya. Jadi dianya sendiri tetap mudzakkar, mufrad mudzakkar. Yang harus sama siapa? Mudhaf ilainya. Masya Allah. Jadi yang ikut sebelumnya adalah siapa? Mudhaf ilainya. Paham atau paham ini? Ini bentuk. Masya Allah. Nah, contohnya lihat, kita buktikan di contoh. Az-Zaidani afdhar rajulain. Lihat, yang sama siapa? Yang sama siapa? Rajulain mudhaf ilainya. Kalau mudhafnya tetap apa? Mufrad mudzakkar. Waz-Zaiduna afdalu rijalin. Lihat itu. Lihat itu. Tam. Wa Fatimatu afdalu imro'atin. Jadi imro'atinnya yang sama. Adapun afdal tetap mudzakkar. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah ta'ala, wala takunu awwala kafirin bih. Gimana nih? Takunu kan banyak. Dikatakan awwala kafirin, kafirin satu. Gimana ini? Fa'ala takdiri mausuf mahdu. Maka di sini di atas takdir ada sifat yang dihilangkan. Paham? Ada yang mausuf yang dihilangkan. Ai awwal fariqin kafirin di. Anda paham ini? Jadi awal fariqin kafirin di. Paham takdirnya? Jadi ada na'at yang dihilangkan. Fariqin. Ya, wa in kanat idhofatuhu li ma'rifah. Sekarang bagaimana kalau idhofanya ke ma'rifah? Jadi kalau idhofanya ke nakiro, tidak. Selalu mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Yang sesuai adalah mudhofun ilainya. Sekarang wa in kanat idhofatuhu li ma'rifah. Kalau idhofanya ke ma'rifah, dhamir, nama, syarof, mausul, kata yang beral. Paham? Itu kan ma'rifah. Apa yang terjadi? Jazatil mutabaqah wa adamuha. Kalau ini boleh sama dan boleh tidak. Masya Allah. Ya, kalau itu pakai ma'rifah, boleh sama, boleh juga apa? Tidak. Kekuli ta'ala, wa kadalika ja'alna tikul likodiyatin akabira mujrimiha. Sama kan? Sama. Jamak-jamak. Wa qulu ta'ala wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Coba untuk perhatikan itu ahrasa mufrad mudzakkar, padahal yang dia sifati sebelumnya apa? Banyak orang. Panggain tidak sama. Kata beliau badil mutabaqah fil awal, sama pada yang pertama, wa adamuha wa adamiha fitani, tidak sama pada yang kedua. Ini yang antum ingat sekali ini lafaz, supaya antum enggak heran nanti ketika baca kitab. Jadi ada tiga keadaannya, saudara. Ada tiga keadaannya. Itu diingat baik-baik. Itu isim tabdi. Kalau dia kosong dari al, kosong dari idhofah, apa yang harus dilakukan? Mufrad mudzakkar. Kalau dia pakai al, selalu mutabaqah. Selalu mutabaqah, sama. Mufrad mufrad, musanna musanna, jamak jamak, muannas muannas. Kalau idhofah, rinci. Kalau kena kira, tidak mudhof mutabaqah. Mufrad mudzakkar. Yang mutabaqah mudhof ilaih. Berarti ini kan pembicaraan lain, gampang kalau itu. Yang jelas dia tidak mutabaqah. Kalau idhof pakai ma'rifah, boleh mutabaqah, boleh tidak. Itu perlu. Karena banyak isim tabdil dalam Al-Qur'an, di hal dan hadis. Kadang orang pusing, bingung. Kok na'at enggak sama? Ya lihat dulu, na'atnya ini apa? Isim tabdil. Kalau isim tabdil, ya dilihat pakai al atau tidak, idhof atau tidak. Paham kan? Kalau dia memang tidak pakai al, tidak idhofah, maka tidak selalu sama dengan man'utnya. Yang penting sama kedudukannya. Mansub-mansub, itu tidak boleh keluar. Paham? Yang tidak sama mufrad, mudzakkar, mu'annas, ini. Paham ini? Ini supaya antum tidak bingung nanti ketika dapat di ayat atau di hadis atau di kitab guntur. Jelas kan? Besok. Mau ke pare? Rencana mau anis. Nanti juga. Iya, sebentar. Saya tadi tanggung dari Sabtunya masih bulan ini. Sangatnya bulan depan. Tetap tanggung dari. Jadi.